jumhurul ulama yang mewajibkan zakat urudut tijarah, barang dagangan, kepake dia perak itu. Bagaimana? Dia punya modal dan ini diusahakan. Cukup setahun, dihitung pakai emas ternyata tidak sampai. Dihitung pakai perak, untung bagi fakir miskin, maka hitung pakai perak dia. Itu dia. Maka al-ahadhu lil fuqara, mana lebih menguntungkan fakir miskin? Jika lo dipakai nisabnya pakai emas 42.500.000 dengan harga 500 per gramnya, enggak sampai modalnya seperti itu. Tapi dia punya modal 20-an juta atau 30-an juta, ternyata lebih dari nisabnya perak, maka pakai perak ngitungnya. Tapi lu lamun yang sebutkan. Iya. Ya, wallahu taala. Misalnya punya modal 20 juta, kan harus distandarkan perak deh supaya kita berdekat kalau dia perniagaan. Iya. Bagaimana? Jadi kalau urudut tijarah, barang dagangan, penjelasan para jumhur ulama diantaranya Al-Hanabilah, standarisasinya al-ahadhu lil fuqara, yang lebih menguntungkan fakir. Kalau pakai hitungan emas ternyata enggak nyampe, ya sudah pakai hitungan perak aja. Nah, itu dia. Bukan menguntungkan pedagang, tapi menguntungkan fuqara. Wallahu ta'ala. Banyak orang memajukan membayar zakat belum sampai nisab karena mengambil fadilahnya Ramadan, mau keluar pas waktu Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan illa an yasha'a rabbuha wa laysa fima duna khamsati dhaudin minal ibil sadaqah illa an yasha'a rabbuha. Kurang dari 5 unta enggak ada zakatnya kecuali kalau yang mau. Sekarang sama dengan harta yang lain, kurang dari nisabnya ya enggak ada zakat, tapi kalau dia mau enggak ada urusan. Sedekah. Kurang haulnya Ustaz. Enggak ada masalah. Apakah bertambah pahala dengan sebab karena mengambil faedah bulan Ramadan? Insyaallah. Fadlullah wasi', karunia Allah luas. Benarkah orang yang paling sulit digoda oleh iblis adalah orang yang suka bersedekah? Nah, kurang paham ini. Ya, artinya enggak ada. Semuanya gampang digoda oleh iblis nih. Cuma apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang bertauhid. Bagaimana orang yang bersedekah mudah juga digoda? Bagaimana riya? Justru kita melihat disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, awwalu man tas'ara bihimun nar yaumil qiyamah thalath. Orang yang pertama kali masuk neraka 3, di antaranya siapa? Orang yang suka bersedekah. Justru yang pertama. Karena apa? Dia bersedekah riya. Hadza wallahu ta'ala. Jadi kalau mobil nambang, cari uang, uangnya saja dizakatkan. Kalau mobilnya enggak. Kecuali kalau mobil itu memang itu yang jadi barangnya. Jual langsung ya, baru. Okay. Wallahu ta'ala. Itu barang yang berbeda nisab. Terus ada uang sama nisab gitu, Ustaz. Nah, jadi untuk bayar lagi dari uang itu diambil, Ustaz. Nah, apakah ini terhitung juga atau setelah dipakai dikurangi dengan itu, Ustaz? Untuk bayar emas itu gimana, Ustaz? Dikurangi. Jadi kita punya uang batangan. Kita juga punya emas batangan, uang juga kontan. Kita ambil dari uang ini. Setelah diambil masih enggak nisab. Potong dulu untuk itu. Hadza huwa. Karena semuanya harta kita. Hadza huwa. Ya, wallahu taala. Tayyib, demikian kajian kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.